Pertanyaan, apakah benar Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa Mongol? Mongol ini salah satu di antara ras mereka, tapi mereka lebih spesial daripada itu. Mongol ini memang termasuk dalam sejarah paling kejam, tapi Ya'juj dan Ma'jujnya di atas itu lagi kejamnya. Jadi siapa itu Raja Zulkarnain, pada zaman apa beliau hidup? Baca buku yang tebalnya 2 kali Al-Quran, judulnya adalah Alexander yang Agung atau Zulkarnain yang Agung. Tolong dibaca. Zulkarnain adalah seorang pemimpin besar di antara pemimpin besar dunia, Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Termasuk salah seorang pemimpin besar dunia adalah Zulkarnain yang Agung. Tidak ada yang mampu mengalahkan beliau. Dan di tangan Zulkarnain lah Ya'juj dan Ma'juj telah dikurung dalam bentuk 2 puncak gunung. Dicor, dari puncak gunung itu dicor dengan besi, Pak. Apa teknologi yang dimiliki oleh Zulkarnain saat itu? Tanya sama beliau langsung. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah hukum boleh kamu memakai? Nah, pertanyaannya tolong yang tentang akhir zaman lah. Kalau pertanyaan ini tanyakan Ustaz Abdussamad. Setelah kiamat, ini baru ini gue punya nih. Setelah kiamat, setelah itu nampak surga atau neraka, sampai kapan kita nulisnya keputusan dokter ini? Tolong bacakan. Setelah kiamat, setelah itu masuk surga atau neraka, seperti apa kehidupan di sana, adakah kehidupan seperti itu lagi? Sampai kapan kita dalam surga kalau dimasuk surga? Lama-lamanya. Enggak akan ada cerita keluar. Yang ada harapan keluar itu yang dalam neraka, Pak. Yang dosanya banyak, amalnya sedikit, masuk neraka karena gak sempat taubat, masuk neraka dulu, dibelasah dalam neraka, dipenjarain, disiksa, digonyoh-gonyoh, habis itu baru diberikan keampunan dan dikeluarkan dari neraka. Tapi yang ada dalam surga gak ada cerita, kamu di surga sebentar ya, habis itu ke neraka, gak ada cerita tuh. Selesai. Sekarang kita sudah berada di akhir zaman, Ustaz. Bagaimana cara, apa yang harus saya lakukan supaya suami dan orang yang kita cintai bisa mendapatkan hidayah? Wah, ini enggak bisa. Hidayah itu di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tak mampu memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Hidayah hanyalah Allah yang menurunkan untuk orang yang Allah kehendaki. Pertanyaannya, siapakah orang yang Allah kehendaki hidayah? Orang yang memang mencari hidayah, Allah kasih dia hidayah. Hidayah itu ibarat rezeki. Dia enggak datang sendiri, Pak. Wajib dicari, nanti Allah yang ngasih. Tapi kalau di rumah saja, saya kalau jadi orang baik itu cuma tergantung hidayah dari Allah, ntar saya jadi orang baik sendiri. Ya enggak bisa gitu. Baik, jadi bagaimana cara suami saya paling-paling ya, usahakan bisa dengarkan kasih-kasih ceramah tentang akhir zaman dekat suami. Mudah-mudahan dia mendengar lalu dia bisa tobat. Karena alhamdulillah kajian akhir zaman ini sudah menyedak banyak, menjadi asbab banyaknya hamba-hamba Allah yang lari daripada agama Allah ini kembali rapat kepada Allah. Alhamdulillah. Baik di kalangan orang awam, buruh, kasar, sampai ke tingkat orang-orang kaya, konglomerat, sampai tingkat jenderal-jenderal, sudah banyak yang tobat nasuha mendengarkan materi akhir zaman ini. Alhamdulillah. Karena dia tahu, mak udah dekat. Udah dekat. Tato banyak, sudah tobat nasuha. Tatonya gak usah dihilangin. Dosanya saja yang diganti dengan amal baik. Gak apa-apa. Jadi, Ustaz, tato ini bisa menghalangi sholat saya? Enggak, sholat saja. Gak ada masalah. Pada zaman sekarang, zaman kediktatoran, apa hukumnya umat Islam memilih atau mengidolakan pemimpin zalim seperti sekarang? Yang mengidolakan, yang masih sengaja memimpin pemimpin zalim, kata Rasulullah, ana bariun minhu, laisa minni walastu minhu. Dia bukan umat saya bukan dari dia. Aku berlepas diri darinya. Siapa yang sudah ketahuan pemimpinnya zalim, jahat, suka dusta dan bohong, kemudian masih dia tolong, masih bergabung dengannya, masih dia pilih, dia bukan umatku dan aku bukan dari dia, dan aku berlepas diri daripadanya. Ini tegas Rasulullah SAW mengatakan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana ciri-ciri orang yang sudah siap menjadi prajurit Imam Mahdi? Ciri-cirinya adalah ciri fase kedua. khilafah ala minhajin nubuwah, ciri-ciri sahabat harus ada pada dia. Apa ciri yang pertama? Kuat sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Pertama. Yang kedua, ahli Al-Quran, cinta Al-Quran, hobi membaca Al-Quran dan hobi mendalami mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga, kuat berinfak, hobi bersedekah dan lillahi ta'ala. Yang kelima, ini ciri-ciri orang-orang yang layak menjadi pasukan Imam Mahdi nanti adalah orang-orang yang ahli qiyamul lail. Ahli qiyamul lail, suka tahajud. Ramadan ini waktu yang paling tepat melatih kebiasaan suka tahajud itu. Ramadan ini, menjelang sahur tahajud dulu. Padahal malam tadi sudah tarawih. Carilah tarawih yang masjidnya cukup lama bacaannya. Cari yang seperti itu. Ini malah dicari masjid yang paling cepat. Satu nafas Al-Fatihah. Bahkan ada 43 rakaat, Pak, 7 menit innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Peminatnya puluhan ribu pula tuh, udah puluhan tahun jalan innalillah. Sehingga para ulama mengatakan itu salat apa ini? Pernah seorang sahabat, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Lalu dia salat. Maaf, dia langsung masuk masjid dari salat. Tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Enggak dijawab oleh Rasul. Rasul pun tidak mau menyambut uluran tangannya. Kata Rasulullah, "Ngapain kamu tadi?" "Salat ya Rasul." "Itu bukan salat," kata Rasul. "Ulang balik." Salat lagi dia. Tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lagi-lagi Rasul mengatakan, "Enggak mau Rasul jawab, enggak mau Rasul sambut tangannya." Kayak gitu sholat. "Iya ya Rasul. Belum sholat itu," katanya. Kata Rasulullah, "Ulang balik." Dia balik berdiri lagi. Takut. Assalamualaikum. Kata Rasulullah, "Hei, itu belum sholat." "Ya Rasulullah, nyerah saya Rasulullah. Kayak mana lagi yang sholat itu? Kayak gini yang selama ini saya lakukan." Maka kata Rasulullah, "Berikan setiap gerakan itu hak ketenangannya." Ya. Allahu Akbar. Tenang dulu semua rukuk kita. Sami Allahu liman. Tenang dulu semua anggota-anggota tubuh kita. Baca dulu sempurna. Allahu Akbar. Sujud dengan tenang. Ibaratnya kalau ada air dalam gelas atau dalam piring, kita masukkan air, kita letakkan ke atas punggungnya yang sedang rukuk, sampai tenang air itu, Pak. Ibaratnya sampai begitu tenangnya. Ini enggak, "Oh, saya kan udah mahir, udah lama sholat." Jadi kalau udah mahir kayak apa? Pampung. "Kamu belum sholat," kata Rasul. Rasulullah itu sholatnya sampai bengkak betisnya, Pak. Saking lamanya dia sholat. Nah, baik ya. Ciri-ciri pasukan Al-Mahdi nanti begitu. Terus apa lagi cirinya? Ciri pasukan Imam Mahdi, kata Imam Malik bin Anas, ciri khas para sahabat, dan mereka lah yang akan mengisi fase kelima, mereka lah yang akan menjadi bala tentara Al-Mahdi. Ciri khas para sahabat adalah mereka pencinta jihad. Jihad membara di Palestina. Dia mencintai para mujahidin. Dan dari sini dia bantu para mujahidin dengan hartanya, dengan doanya, dengan kemampuan IT-nya, dengan apa dia bantu para mujahidin. Dia mencintai dan bertekad bara jihad dihidupkan di dadanya. Tapi awas, undang-undang anti terorisme akan memburu siapapun yang ada niatan untuk berjihad. Saya katakan Indonesia bukan negeri perang, maka tidak boleh mengobarkan perang dan jihad di Indonesia. Tidak boleh. Kalau di Indonesia ini jihadnya adalah jihad ideologi, jihad politik, jihad ekonomi, jihad pendidikan, jihad media. Hanya jihad seperti ini kaplingan kita sekarang nih untuk di Indonesia. Jadi ada pun yang ngerjakan bom-bom di mana-mana, meledakkan bom, dipastikan bukan orang Islam. Bukan, kalau memang pelakunya orang Islam, itu adalah korban atau yang sudah dicuci otaknya atau yang memang sengaja diternak untuk dijadikan sebagai sasaran untuk memfitnah Islam. Kalau Islam enggak pernah ngajarkan itu. Bahkan saya berani coba adapkan para teroris suka ngomong bom itu. Dengan saya aja kelahinya, kurang ajar tuh orang. Dengan saya saja, enggak usah TNI yang maju, enggak usah polisi yang maju. Saya aja Pak Polisi, saya hadapi dia. Saking geramnya saya, Pak. Biar tumbuh di mulut. Benci betul kita. Ngapain pula gereja diserang? Dalam Islam itu tahu enggak? Dalam Islam itu para panglima perang sebelum dikirim oleh para khulafaur rasyidin, pesan para khalifah adalah jaga gereja-gereja. Jaga sinagog-sinagog, rumah-rumah ibadah jangan sampai ada yang dihancurkan. Kalau ada pertanian-pertanian masyarakat, jangan sampai ada yang dibinasakan. Jangan ada pohon yang ditebang. Pohon aja enggak boleh ditebang padahal perang, Pak. Kalau ada ketemu pendeta, ahli-ahli agama, jaga, lindungi nyawa mereka. Wanita-wanita, anak-anak, jaga, lindungi mereka. kecuali yang terbukti ikut terlibat langsung dalam membela peperangan itu melawan kaum muslimin, baru mereka dihadapi. Tapi kalau tidak, jangan ada darah yang tertumpahkan. Itu pesan. Itu dalam perang resmi. Bagaimana Indonesia yang bukan negeri perang, lalu terjadi pengeboman, peledakan, jelas itu bukan dari Islam. Kelas. Titik. Itu bukan dari Islam. Makanya saya marah buabih, cuma saya ini mati saudaranya. Kalau sudah mati begitu, gimana cara kita untuk menginterogasi dia? Ya, saya mau tanya, kamu ini dari mana? Kalau kamu agamanya Islam, siapa yang nyuci otak kamu? Kita harus tanya. Itu bukan ajaran Islam. Ini upaya mengadu domba. Lalu akhirnya keluarlah undang-undang anti-terorisme yang kita khawatirkan. Memang dampaknya kepada dakwah, kepada kaum muslimin. Pasti. Karena cuma Islam yang akan ditargetkan. Saya sedih sekali ini. Semoga Allah lindungi. Semoga Allah berikan petunjuk dan kekuatan hati kepada pemerintah kita. Sehingga mereka bersikap benar dan adil. Yang jelas terorisme adalah lawan kita bersama. Kita siap perang melawan terorisme. Ya, setuju? Kita siap perang melawan terorisme. Dimanapun saja berada, kita siap terdepan melawan terorisme. Tapi kalau terorisme ditujukan melulu kepada umat Islam, perih dan pedih hati ini. Siapa yang membantai umat Islam di Suriah sana? Siapa yang membantai umat Islam di Rohingya sana? Siapa yang membantai kaum muslimin di Iran, di Irak sana? Siapa yang membantai kaum muslimin di berbagai negara? Siapa yang membantai umat Islam waktu kejadian Ambon, di Poso dan sebagainya? Siapa yang membantai dan seterusnya sepanjang sejarah? Baca buka kembali sejarah. Umat Islam itu umat yang suka perang atau tidak? Tidak, kita dibenci perang. Allah pun mengumumkan Al-Quran bahwa perang itu paling dibenci oleh kalian, kata Allah. Berarti ini bukan ajaran Islam. Dan tubuh juga pajak-pajak habis itu. Sabar, belum pasuh. Oh, untung saja mereka agak ketemu dengan saya. Ketemu dengan saya sajak pancu dia dulu. Assalamualaikum, Ustaz. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Tanya Ustaz, apakah diskriminasi ulama termasuk ciri-ciri akhir zaman? Iya. Termasuk akhir zaman. Kan Imam Syafi'i ditanya oleh murid-muridnya. Ketika Imam Syafi'i menjelaskan tentang hadis fitnah akhir zaman, kata Imam Syafi'i, para ulama-ulama akan ada di ujung tanduk fitnah yang sangat berat mereka hadapi. Apa kata murid-muridnya? Tuan Guru, kalau zaman itu kami temukan, ulama yang manakah yang akan kami dengar? Apa kata Imam Syafi'i? Ulama yang harus kalian dengar, yang harus kalian rujuk kepadanya adalah ulama-ulama yang mata-mata panah fitnah lebih banyak tertuju ke arahnya. Dialah ulama yang benar yang harus kamu dengar. Ulama-ulama yang tidak mendatangi pintu-pintu pemerintah kecuali untuk menyampaikan nasihat dan kebenaran. Itulah yang harus kamu dengar. Dan fitnah yang dihadapkan pada mereka sangat berat. Itulah ulama yang akan kamu jadikan rujukan. Paham? Yang menjawab siapa? Yang menjawab siapa? Siapa Imam Syafi'i? Manusia yang diakui termasuk paling jenius dan paling cerdas di muka bumi ini setelah para nabi dan rasul, setelah para sahabat-sahabat yang utama, dia adalah masuk manusia yang paling jenius, dan beliau adalah imam mazhab Asy-Syafi'iyah yang kita pakai di Indonesia dan beberapa negara di dunia. Pertanyaan kedua, apakah penistaan agama tanggung jawab pemimpin atau ulama? Dua-duanya bertanggung jawab. Dan ini untuk para ulama sudah bangkit. Alhamdulillah, para penista agama terus akan dituntut oleh para ulama menggerakkan umat agar pemerintah menegakkan hukum yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Pertanyaan berikutnya, apakah turunnya meteor sebelum atau sesudah khilafah berdiri? Sebelum, insyaallah ta'ala. Sebelum. Dan apakah orang, tentang turunnya meteor, jatuhnya meteor ke muka bumi. Rasul mengatakan syarat meteor menghantam muka bumi ini nanti. Lalu terjadilah petaka ini, bencana ini, musibah ini. Para sahabat, kapan itu ya Rasulullah? Nabi berkata, kalau umatku saat itu sudah melakukan tiga perkara ini serentak, kata Nabi. Tiga perkara ini serentak. Satu, apabila idza dhaharatil qainat, apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di tengah umatku di mana-mana. Yang pertama, sudah belum? Yang kedua, wal ma'azif, apabila musik dan alat-alat musik sudah disenangi, digandrungi dan didapatkan di tengah umatku di mana-mana saat itu. Sudah belum? Yang ketiga, wasyuribatul khumur, apabila minuman-minuman memabukkan dan barang-barang memabukkan lainnya sudah menyebar dan beredar di tengah umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Baik, saat-saat itulah tahun-tahun itulah meteor akan menghantam bumi ini. Lanjut. Dan apakah orang yang mati dalam keadaan iman yang lemah jadi pengikut Dajjal? Apakah orang yang mati dalam keadaan iman yang lemah nanti ya jadi pengikut Dajjal? Insyaallah, orang-orang yang imannya lemah cenderung menjadi munafik di akhir zaman, dan mereka-mereka ini akan hobi maksiat. Ciri pengikut Dajjal menjelang Dajjal keluar itu ada 8 kata Rasulullah. Ciri pengikut Dajjal salah satunya adalah ahli maksiat yang suka mengerjakan dosa-dosa besar. Dia tahu itu dosa tapi masih dia kerjakan karena mengikuti hawa nafsunya. Bila Dajjal keluar, dia akan lepas iman dari dadanya dan dia akan menyembah Dajjal. Kelompok kedua yang akan menyembah Dajjal di kalangan umat Nabi Muhammad adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik, ciri khasnya adalah orang-orang ini kalau beramal pasti riya. Kalau sholat pasti malas. Subuh dan isya enggak ada berjamaah di masjid. Dan sangat bakhil dengan hartanya. Ciri-ciri orang munafik suka mengangkat pemimpin yang bukan orang soleh. Apalagi mengangkat pemimpin yang non-muslim. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada ciri-ciri munafik dalam Al-Quran jelas sekali. Selanjutnya. Bagaimana hadis tentang huru-hara akhir zaman dari hadis riwayat Nu'aim bin Hammad. Nu'aim bin Hammad ini disanjatakan oleh para ulama-ulama al-hadis. Riwayat-riwayat yang disampaikannya banyak yang lemah. Dan bahkan ada beberapa hadis yang dipertanyakan kebenaran itu adalah hadis. Jadi Nu'aim bin Hammad tidak dirujuk dalam hal ini. Oleh karena itu, jika meriwayatkan sesuatu riwayat berkaitan dengan Nu'aim bin Hammad, sebaiknya hadis tersebut diletakkan pada posisi tidak di atas akidah. Tidak untuk kepentingan membina akidah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz ibu kota Yerusalem yang diduduki sekarang? Apa yang harus kita lakukan untuk hal di atas? Assalam. Kaum muslimin, saya sudah sampaikan tadi. Insyaallah umat Islam satu dunia sekarang sudah mulai diprakarsai bagaimana para ulama-ulama sedunia mulai menggerakkan umat Islam seluruh negara di dunia untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Jika itu terjadi, maka itu pertanda hadis sahih Imam Muslim yang Rasul katakan kepada Ibnu Hawalah, kau akan dengarkan nanti di akhir zaman Baitul Maqdis akan dibebaskan dari cengkeraman musuh-musuh Allah. Jika sudah dibebaskan, engkau akan dengar khilafah Islam yang dikumandangkan di sana. Hijrahlah ke sana, kata Rasul. Itulah bumi yang paling aman nanti di akhir zaman. Ketika itu Mekah dan Madinah menjadi negeri yang sangat ribut dan kacau. Mekah Madinah saja ribut dan kacau, berarti kekacauan terjadi dalam perebutan kekuasaan. Maka saat itu yang paling aman adalah Palestina. Kalau sekarang Palestina yang paling ribut dan kacau. Tapi tidak, setelah Baitul Maqdis nanti bisa dibebaskan oleh Islam, maka peta Israel di muka bumi akan hilang selama-lamanya. Dan saat itu khilafah Islam yang akan diumumkan. Fase kelima, startingnya sudah dimulai, walaupun dia belum masuk. Karena kita harus menghadapi tanda-tanda besar kiamat yang lainnya sebelum. Baik, terakhir, assalamualaikum. Tanya Ustaz, apakah Habib Rizik difitnah oleh pemerintah sekarang ini? Mengapa dibuat kenapa umat Islam? Mana ada orang bela? Habis-habis umat Islam bela beliau. Ya, sejadi-jadinya umat Islam membela beliau. Dan pembela beliau terkuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentang beliau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mencintai beliau lahir batin dunia akhirat. Beliau adalah keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-38 dari Husain bin Ali. Dan beliau adalah seorang pejuang sejati. Dunia Islam memperebutkan beliau. Turki menawarkan diri, sinilah kami berikan kepada engkau keluarga negaraan kami, kami lindungi engkau. Qatar mengatakan sinilah, sesungguhnya kami tempat berlindungnya para ulama-ulama yang dizalimi. Malaysia menawarkan, engkau adalah guru besar kami, engkau layak kami jadikan sebagai mufti bagi kami. Arab Saudi dengan Raja Salman mengatakan sini saja, jadilah tinggallah di negeri dua negeri suci, Mekah dan Madinah kami akan jaga. Coba lihat negeri-negeri Islam berebutan dengan beliau. InsyaAllah, apakah beliau pulang ke Indonesia? Allahu a'lam. Yang jelas kita semua merindukannya. Kita semua mencintainya. Yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, pasti akan cinta kepada keturunan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. beliau memang terfitnah saat ini. Tapi begitulah nasib atuk moyangnya dulu. Rasulullah juga banyak difitnah. Rasulullah banyak difitnah. Bahkan kakek buyutnya juga Husain bin Ali sampai ketika dibunuh, ya, sampai ketika dibunuh. Wallahu a'lam. Yang jelas semoga Allah memuliakan, mengangkat derajat beliau dan menjaga beliau serta ulama-ulama kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. Nah, penutup kajian saya. Penutup kajian saya. Masih banyak yang belum saya sampaikan. Memang masih banyak. Tolong dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik di Uzma Media TV Channel. Walaupun terputus-putus, lebih baik Bapak simak Dajjal itu siapa, di mana dia sekarang, kapan dia muncul, apa ciri-ciri kemunculannya, apa saja bahayanya, bagaimana cara selamat daripada Dajjal, kenapa seluruh Nabi dan Rasul memperingatkan kita daripada Dajjal, dan seterusnya. Silakan simak ceramah saya 2.5 jam tentang Dajjal di Masjid Raya Bintaro Jaya. Dan itu ada di YouTube, ya. Judulnya adalah Menyingkap Rahasia dan Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Juga dengarkan uraian tentang Imam Mahdi, lengkap bagaimana dan siapa itu Imam Mahdi dan seterusnya. Nah, setelah mendengarkan uraian dan ceramah saya ini, ibu bapak yang kami muliakan, kajian saya ini tidak bermaksud menjadikan ibu bapak hilang semangat hidup. Seperti yang saya katakan tadi, pulang-pulang udah lemas, baunya jatuh ke bawah dua-duanya, jalannya pun bungkuknya udah kayak gini. Pak, kenapa jalannya gitu? Udah mau kiamat. Tidak. Tapi yang saya anjurkan seperti yang dianjurkan Rasulullah kepada para sahabat-sahabat. Apa kata Rasulullah? Seandainya besok pasti kiamat akan terjadi, hari ini masih ada 1 butir biji kurma di tanganmu yang bisa kamu tanam pada hari ini. Tanam! Padahal besok udah mau kiamat, Nabi masih suruh tanam hari ini. Apakah Nabi enggak tahu kalau biji kurma hari ini ditanam, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah? Apa Nabi enggak tahu itu? Tahu. Tapi kenapa Nabi tetap menyuruh tanam padahal besok sudah pasti mau kiamat? Menandakan apa? Sedekat apapun huru-hara, kekacauan, musibah, tanda besar pertama, kedua, ketiga akan terjadi. Sedekat apapun, apapun hari ini yang bisa kita lakukan baru bermanfaat 10-20 tahun yang akan datang. Hari ini baru bisa kita mulai kerja, kerjakan hari ini. Gitu maksudnya, Pak. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Yang berniat untuk membangun pesantren hari ini, bangun. Walaupun pesantrennya baru menghasilkan generasi 10-20 tahun yang akan datang, hari ini ada waktu, hari ini ada rezeki, kerjakan. Yang berniat bangun masjid hari ini, baru-baru mulai. Kalau mendengar pengajiannya kayaknya 1-2 tahun ini, Pak Ustaz. Iya. Gimana Ustaz? Kami mau bangun masjid, teruskan. Itu nasihat saya. Yang lagi sekolah anaknya kelas 3 SMA, udah mau tamat, rencananya mau masuk kuliah, teruskan. Jangan sampai, nak, tadi dengar ceramah enggak? Dengar. Udah mau kiamatkan? Iya, Pak. Udah, nak, kita fokus di masjid aja. Kamu enggak usah lagi. Jazah-jazah enggak ada gunanya nanti. Ah, itu salah itu. Tapi arahkan anaknya, nak, kamu dengar pengajian tadi, dengan Pak, udah dekat kiamatkan, iya, kita akan fokus menjadi pembela dan pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Sekolah kamu niatkan betul nanti berguna untuk agama Allah, untuk bangsa dan negara. Begitu, Pak. Ya. Yang lagi kerja PNS, bertekadlah mulai hari ini mendengarkan ceramah ini, berguna jabatan Bapak untuk agama Allah. Berguna jabatan Bapak untuk agama Allah. Selagi tanda tangannya masih bermanfaat, jadikan tanda tangan itu bisa menolong saudara-saudara seiman, menolong para dai-dai dan mubaligh, menolong agama Allah. Selagi kata-katanya masih didengar, selagi kukunya masih bisa ditancapkan, maka manfaatkan itu semua untuk menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai udah pensiun, baru berkuar-kuar, baru semangat-semangat, udah enggak bergigi, udah enggak bertaring, udah enggak berkuku. Ya, sekarang manfaatkan. Ustaz, kemarin dia nanya pada saya lulus tes di kepolisian, Ustaz. Setelah mendengar dan melihat keadaan ini, apakah saya teruskan? Saya katakan, mau masuk. Bahkan ada yang masih, yang sedang di jabatan kepolisian, saya katakan, kamu tetap di dalam. Kita perlukan sebanyak-banyaknya orang-orang soleh, orang-orang baik di dalam, supaya banyak yang akan membela dan menolong agama Allah. Kalau kamu mendengarkan akhir zaman ini, maka harusnya dengan jabatanmu raih ridho Allah dan pahala sebesar-besarnya dengan jabatan kita, ya, kaum muslimin dan orang-orang kaya. Setelah dengarkan ceramah ini, stoplah minjam uang lagi di bank, tambah lagi riba, riba, riba, riba, riba. Akhirnya benci dan muak Allah melihat kita. Rezeki kita haram, harta di tangan kita haram. Berhentilah nambah-nambah utang. Kalau bisa ribanya segera taubat nasuhah, lepaskan diri daripada riba, jangan lagi lanjutkan minjem. Kemudian usahakan agar kita menjalani yang sudah ada sebaik-baiknya. Setiap ada rezeki, sepersekiannya untuk perjuangan agama Allah, infakkanlah dan sedekahkanlah. Ini jawara kasturi. Kami siapkan kaum muslimin, sengaja kami siapkan. Kasturi idola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bulan Ramadan, Rasul itu paling suka berwangi-wangian untuk ibadah, untuk sholat, untuk jumatan, untuk majelis ilmu dan sebagainya. Dan wangi yang paling suka Rasulullah adalah kasturi, misik. Maka kami siapkan dari bahan yang asli. Gunanya untuk apa, Ustaz? Agar umat mudah mendapatkan dari bibit yang bagus, bibit yang asli. Lalu apa gunanya Ustaz sampaikan di masjid? Karena 70 ribu dari hasilnya, ini adalah untuk dakwah dan perjuangan agama Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita di kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Dengannya kami biaya anak-anak sekolah yang tidak mampu di pesantren kami. Dengannya kami gaji guru-guru yang tidak ada gajinya, ya. Dengannya kami mampu membiayai dai-dai yang sedang putus biaya anak-anaknya dan keluarganya sendiri. Dan dengan itu, makanya ini ada di luar, Pak. Ada di luar, Bapak dapatkan. Di dalamnya ada infak fi sabilillah 70 ribu. Jadikan ini bulan Ramadan apalagi. Baik, ibadah Allah kami muliakan. Itu motivasi dari saya. Sejak hari ini, yang Bapak-Bapak tolong merapat lagi kepada Ibu. Yang selama ini terlanjur mulutnya agak sedikit kasar pada istrinya, minta maaf lah. Karena Bapak, tak lama lagi saya dan Bapak akan sama-sama ke alam barzakh. Bapak percaya enggak percaya, sama-sama kita saksikan. Tak lama lagi, Pak, kita semua yang laki-laki akan sama-sama eksodus besar-besaran ke alam barzakh. Maka baik-baiklah dengan istri kita. Maksimalkan cinta kasih sayang kita dengan istri kita. Anak-anak kita banyak merapatlah dengan Al-Qur'an, dengan ilmu-ilmu agama. Ibu-ibu, begitu juga puncak ibadah ibu setelah sholat, menjalankan rukun Islam yang 5 adalah berbakti pada suami. Mumpung masih hidup suaminya, mumpung masih ada bersama ibu, ya, maksimalkanlah ketaatan dan khidmat ibu pada suami-suami yang ada. Ustaz, kami sudah tidak ada suami, cepatlah bersuami. Ustaz, kami belum nikah lagi, sebelum jadi bujang laku. Sebelum terjadi huru-hara yang akan sempat lagi nikah, sekarang nikah yang muda-muda. Yang sudah selesai kuliah, yang sudah ada punya kerjaan, segera nikah. Jangan tunggu-tunggu. Tahun depan itu belum jamin. Tahun depan Ramadan, tahun depan masih kasih aman ini, saya katakan enggak ada jaminan. Tapi tahun Ramadan yang ini mudah-mudahan insyaallah taala. Mudah-mudahan Ramadan yang tahun ini 14.40 masih ada masa aman enggak Ramadan kita? Allahu a'lam. Tapi dengan bentuk pengajian ini, saya secara pribadi mengatakan sanksi tahun depan itu masih aman bumi ini, Pak. Kalau begitu bagaimana? Ya sudah, sekarang saja maksimalkan kesolehan dan ketaatan, karena yang mampu menyelamatkan kita bukan duit, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan bala tentara yang banyak, bukan. Tapi yang mampu menyelamatkan kita adalah amal soleh kita dan iman kita semata-mata.